أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala senantiasa, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, pertama kita mengerjakan sholat isya' berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan bercengkrama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengkaji hadis-hadis beliau, maka kita niatkan di samping tolabul ilmi, di samping silaturrahim, di samping kumpul orang-orang soleh, di samping kita niatkan iktikaf, kita niatkan juga Bapak Ibu dengan kita berkumpul bersama di masjid ini adalah untuk menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Insyaallah yang kita lakukan ini adalah amal soleh Bapak Ibu, karena kita mempelajari hadis Nabi dan karena majelis ilmu itu dihadiri banyak malaikat, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepadanya dengan amal soleh yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Janais, ya, kitab jenazah. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talkinlah mautakum, orang-orang mati kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Okay. Nah, dalam riwayat lain itu Bapak Ibu, ya, dalam riwayat Ibnu Hibban, itu ada tambahan, faman kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Hadis ini sahih Bapak Ibu, ya, diriwayatkan Imam Muslim dan Al-Arba'ah. Nah, di sini ada kata laqinu. Laqinu, laqinu itu talqin, ya. Jadi laqona yulaqinu itu artinya kita menyuruh orang lain niru kita. Ye. Jadi makna talqin itu adalah panjenengan ngajari orang itu agar niru sampean, itu namanya talqin, Pak. Berarti kalau ada orang ini lagi sakit, sakaratul maut, terus yang lain padha ngucap la ilaha illallah sendiri, itu namanya mboten talqin. Talqin itu kita memperdengarkan di telinga si orang yang sakaratul maut ini la ilaha illallah. Kita lihat nirukan apa enggak. Kalau sudah nirukan udah berhenti, jangan digencer lagi, khawatirnya nanti dia bosan. Kecuali kalau dia mengucapkan sesuatu yang lain, jaluk kopi misalkan, nah itu baru kita talqin lagi agar akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Kalau misalkan dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Bapak Ibu, terus aku njaluk kopi, kok anak kepingin kopi gitu kan ya. Terus mboten jenenge talqin, Pak. Berarti akhir perkataannya njaluk kopi lah ngoten nah. Nggih, sementara di sini laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang-orang mati kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kata talqin, Pak. Nggih. Jadi talqin itu panjenengan menyuruh orang yang sakaratul maut agar menirukan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mudah loh Pak mengucapkan la ilaha illallah itu. Banyak orang di talqin itu malah misuh-misuh. Ya. Nah itu kembali kepada apa? Kembali kepada amal-amal sebelumnya. Ya makanya kita minta kepada Allah Ta'ala itu diteguhkan Pak. Dalam surat Ibrahim itu kan Allah mengatakan 24 kalau enggak salah, surat Ibrahim ayat 24 kalau enggak 27. Allah mengatakan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yutsabbitullahu alladzina amanu, Allah meneguhkan orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, maksudnya adalah ketika hidup ini Pak ucapannya baik-baik, dan ketika sakaratul maut akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, juga di akhirat. Di akhirat itu maksudnya apa? Ketika di kuburan kan ada tiga pertanyaan kan? Man rabbuka, madinuka, wa man hadzal rajulul ladzi ursila ilaik. Itu juga diteguhkan Allah Ta'ala untuk menjawab Pak. Jadi kalau panjenengan ingin tahu bocorannya, sebetulnya pertanyaan di akhirat itu ada 7. Ada berapa? Ada 7. 3 ketika di kuburan ini, 4 itu nanti ketika di padang mahsyar. Ya, ketika di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser ya dari padang mahsyar itu dua telapak kaki hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Tahu panjenengan 4 perkara itu apa? Pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya. Ditanya sama Allah Ta'ala umurnya dihabiskan buat apa? Allah Ta'ala ngasih kita umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu digunakan ibadah, digunakan untuk berbakti, berkhidmat kepada Islam, atau malah dibuat perkara-perkara tidak berguna, atau malah dibuat dukungan kepada orang-orang zalim misalnya. Ditanyakan Pak. Jadi umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an jasadihi bima abla, jasadnya ditanyakan sama Allah Ta'ala digunakan buat apa. Beda loh Pak hisabnya orang yang punya tangan dengan yang tidak punya tangan. Beda hisabnya orang yang buta dengan yang tidak buta. Beda hisabnya antara orang kan, kadang-kadang kita melihat ada orang itu sejak kecil lumpuh ya kan, ada ya. Itu beda Pak hisabnya dengan yang meger-meger sehat, itu beda hisabnya gitu. Jadi jasadnya ini ditanya sama Allah, gaya apa ae kamu punya jasad gede? Apakah buat dukung orang kafir misalnya, apakah buat untuk Islam? Ya, dan sekarang ini tentang Palestina ini kan banyak Pak Muslim tapi bela Yahudi Pak gitu loh. Ya. Dan tadi apa tentang ucapan la ilaha illallah itu subhanallah ya, itu ada salah satu kan mujahidin itu yang dia pakai kamera terus ketembak kan, ketembak tapi enggak lupa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus meninggal dunia Pak. Itu tanda-tanda husnul khotimah, karena enggak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu gitu. Ini harusnya nalkin lo ngomong dewi ya kan, ya begitu. Nah makanya kembali kepada amal-amal sebelumnya. Kemudian yang ketiga ya, wa an ilmihi madza amila fihi. Dia ditanya tentang ilmunya. Kan kita kan belajar Pak, dan diperintahkan belajar. Kita ngerti ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini hak, ini batil. Ini ilmu kita tentang itu apa sudah diamalkan? Ditanya sama Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, ini yang paling lama, wa an malihi. Ditanya tentang mal itu apa? Hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat uang itu, dari jalur halal apa haram. Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemudian dia nafkahkan untuk apa. Kadang-kadang ada orang itu Pak mencari uang dari barang haram, dari cara haram, dikeluarkan untuk yang haram. Ini kadang-kadang ada mencari dengan cara yang halal, digunakan untuk yang haram. Itu juga semua dihisab sama Allah Ta'ala. Yang tidak dihisab itu yang cara mencarinya untuk halal, dengan cara yang halal, kemudian dinafkahkan untuk kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Ta'ala. Kalian tidak akan mendapatkan albir kebajikan sampai menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi ini Pak ya, tentang apa? Tentang tujuh pertanyaan di akhirat. Kalau dalam kehidupan dunia itu la ilaha illallah, atau sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus subhanallah Pak, termasuk rahmat Allah Ta'ala kepada hamba. La ilaha illallah. Biasanya orang sakaratul maut itu kan nyawa kan dicabut dari kaki kan ke atas. Sehingga kalau sampai lutut itu enggak bisa bergerak, Pak. Sampai sini, sampai dada itu sesek biasanya. Makanya la ilaha illallah itu ya, hikmahnya itu kan hurufnya lisan semua kan. Enggak ada zinnya, enggak ada kha-nya, enggak ada ra-nya ya kan. Enggak ada ain-nya. L semua. La ilaha illallah ya kan. Itu sebagai bentuk rahmat Pak. Dan ini misalnya itu kan maksud Al-Fatihah ono kan. Susah. Wis kono nyawan-nyawan itu kan enggak gitu. Ya. Jadi ini tentang mentalkin. Terus mautakum. Mautakum itu jamak kata mayit Pak. Jamak kata mayit. Tapi para ulama enggak ada yang mengartikan mayit di sini orang yang sudah mati. Enggak. Tapi arti mautakum ini adalah orang-orang yang lagi sakaratul maut. Kenapa? Karena orang sakaratul maut pasti mati. Enggak mungkin nyawa kalau sampai sini balik menisor, enggak mungkin Pak gitu. Jadi disebut mautakum di sini karena orang sakaratul maut pasti mati Pak. Beda kalau orang yang sakitnya masih ringan kan kemungkinan sembuh besar. Nah kalau seperti ini sudah mungkin hidup lagi, maka disebut mautakum. Jadi jangan kemudian wong wis mati wis gak ono nyawon ditalkine percuma. Karena tujuannya apa adalah agar dia mengucapkan menirukan la ilaha illallah. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena siapapun yang akhir daripada perkataannya setelah itu enggak ngucap apapun lagi adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Dia masuk surga. Nah, pelajarannya Bapak Ibu pertama, nggih. Ini PR kita Bapak Ibu, ya. Biasanya di rumah sakit orang kalau sudah masuk ICU itu kan enggak suwi kan? Tidak lama, 3 hari, 1 minggu. Tidak sampai tahunan tidak ada, tidak sampai bulanan tidak ada Pak. Tidak lama di IC itu. Yang menjadi PR kita, yang menjadi PR kita, biasanya boleh masuk sudah ke IC, tidak kan? Nunggu nak jobo kocok kan ya. Nah itu nek dia mau meninggal dunia, sapa sing mentalkin gitu loh. Iya kan? Itu PR kita, Pak. Kalau misalkan pihak rumah sakit enggak menyediakan orang pegawai khusus untuk mentalkin, maka ini PR umat Islam. Masa kita lo banyak punya rumah sakit Islam kan, rumah sakit Muhammadiyah banyak, rumah sakit Islam Siti Hajar segala macam kan banyak. Masa kalau sementalkin gitu loh. Kalau misalkan apa, nggak ada pegawai khusus mentalkin, ya paling tidak minta izinlah keluarganya itu untuk mendampingi demi untuk mentalkin. Karena ini masalahnya surga neraka, Pak. Soalnya siapapun yang bisa mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Jadi saya tidak tahu ya, mudah-mudahan sudah ada ya di ICU itu. Kecuali kalau di rumah ditunggu IDW kan mudah, Pak. Tapi kalau di ruangan ICU biasanya susah masuk. Hanya bisa di luar masuk. Apa? Nalkinnya online ya. Jarak jauh kan tidak bisa. Nalkinnya di telekuping aja ditirukan kok. Nggih. Gitu. Nggih. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini mutawatir ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal mentalkin orang mati agar mengucapkan la ilaha illallah itu adalah ijma', kesepakatan para ulama. Dan makna talkin tadi itu bukan panjenengan sing isek meger-meger maca la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi bagaimana agar si mayit ini menirukan la ilaha illallah. Pengapunten, karena saya itu pernah menghadiri Pak orang sakaratul maut. Ya, datang semua keluarganya. Tapi sing la ilaha illallah itu mereka semua la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, sing mati bukan sing mati, yang mau meninggal, Pak. Ya saya kan tetangga juga enggak begitu akrab, mau ngomong kok sawangani sapa kon duduk Gus duduk Habib ya kan. Gitu loh, tapi batin sasak nore iki nah iki la ilaha illallah dhewe gitu loh. Maksud itu talqin la ilaha illallah gitu. Bener, Pak. Tambah malam dibawa ke rumah sakit bisa sudah enggak ada. Gitu loh. Ini pentingkan, nggih. Jadi orang meninggal dunia itu, Pak, pentingkan panjenengan sebagai bentuk khidmat bakti itu bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Banyak loh, Pak, cerita. Ya mbok gak weruh aku mau keturun barang tangki wis adem wis gak ono. Banyak kan seperti itu. Nah, sapa sing mentalkin, Pak? Maka pentingkan, andekan kalau sampean butuh apa meninggalkan itu harus ada sing menggantikan untuk mentalkin. Nggih. Nah, cara mentalkin tadi sudah saya katakan, mentalkin itu cukup sekali. La ilaha illallah. Kalau dia menirukan udah. Jangan digencer. La ilaha illallah. Ini orang sakaratul maut, Pak. Sampai langsung seger-seger ya. Jadi la ilaha illallah sekali, kalau sudah sekali udah ya. Nanti diulang lagi 1/4 jam lagi. Itu. Jadi gencer. Nanti di telinganya didekatkan. La ilaha illallah, enggak usah macam-macam gitu. Kecuali kalau dia tadi saya bilang minta kopi, berarti diulang talqin lagi agar akhir perkataannya bukan jaluk kopi gitu, Bapak Ibu. Yeah. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkannya dengan ikhlas secara ucapan pengamalan ya, maka kalimat ini menjadi sebab orang masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan saya, Bapak Ibu, dan panjenengan semua untuk hidup dan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Nggih. Jadi kalimat la ilaha illallah ini saking pentingnya sampai orang kafir, Pak. Orang kafir. Kafir-fir itu loh. Kemudian ditalkin la ilaha illallah dan mengucapkan Islam, dia muslim. Ya buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan punya pelayan Yahudi, Pak. Bocah remaja itu Yahudi. Terus sakit dijenguk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kepalanya. Ayolah masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah gitu. Bapaknya enggak jauh dari situ. Nah, dia tuh mau mengucapkan la ilaha illallah disuruh Nabi ya. Terus noleh bapaknya. Gimana Pak? Dewek kan Yahudi kok disuruh ngucap la ilaha illallah enggak apa-apa ta gitu loh. Karepe itu. Bapaknya ngomong Atik Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis taatilah Nabi Muhammad ya. Akhirnya bocah ini Pak, remaja ini mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal dunia. Ketika keluar ya dari rumah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahillazi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Jadi meskipun kafir Pak Yahudi, tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah dia jadi muslim. Dan dalam riwayat itu karena dia kan ya sudah muslim tapi dikremasi ya. Pokoknya dianukan ala Yahudi, enggak ada yang nyolati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak para sahabat untuk menyolati, Pak. Nah, pelajaran berikutnya, kalau panjenengan punya tetangga kafir, sakaratul maut atau apa, itu malah kondisi-kondisi seperti ini tuh jenengan dianjurkan untuk menghadiri. Tujuannya apa? Buk menawi dia masuk Islam. Bukan wis mati wis melu gembrutuk teko, itu apa gunane ya kan? Malah kadang-kadang kita ikut ritual ana pendeta teko melu nanggono pisan sempah namanya itu. Jadi yang disunahkan itu kepada orang kafir itu panjenengan hadir ketika dia sakaratul maut, ketika dia di ICU, ketika dia kondisi lemah-lemahnya. Ya kita berharap kepada Allah Ta'ala mungkin dalam kondisi lemah seperti itu sudah enggak ada kesombongan, dia mau masuk Islam. Karena sebetulnya yang menghalangi mereka beriman cuma kesombongan, Pak. Ya, kayak Mukautus Raja Mesir Nasrani, Hercules Raja Romawi Nasrani, itu kan mengakui kebenaran Islam. Cuma karena khawatir jabatannya hilang, kekuasaannya hilang, enggak mau. Dan Allah jelas mengatakan dalam surat Al-A'raf, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak mereka sendiri. Jadi itu ada keterangannya, Pak. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu. Nggih. Ini tentang laqinu mautakum la ilaha illallah. Terus berkaitan dengan masalah mati ini, Pak. Namanya zaman sekarang kita mungkin punya anak, naudzubillah ya, mudah-mudahan anak kita itu orang soleh semua, orang faham agama semua kan gitu kan, sehingga tidak pernah melakukan bid'ah. Tapi kalau misalkan anak sampean ngaji gak tahu ilmu ne fathul jari, apa fathul jari? Jari ini itu jenengan mesti berwasiat, nak engkau ne bapak mati gak usah tahlilan, gak usah petung dinoan gitu, Pak. Wong para Nabi Ya'qub aja lu berwasiat kan. Nabi Ya'qub aja itu berwasiat pada anak-anake. Menene bapak mati kok nyembah sapa gitu. Itu ada. Coba dilihat surat Al-Baqarah. Ya. Jadi Nabi Ya'qub yang jenenge Israel itu. Jadi Israel itu bahasa Ibrani artinya hamba Allah. El itu Allah, Isra ya. Israel berarti hamba Allah, Abdullah ya. Itu Nabi Ya'qub itu Israel. Cuma orang Yahudi ngakunya Bani Israel padahal tidak belas. Surat 133, Pak. Oke. Al-Baqarah 133. Jadi kalau Nabi Ya'qub aja berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kamu nih aku mati nyembah sopo gitu. Berarti kita yang bukan Nabi lebih patut, Pak, berwasiat nanti nih. Sekarang gini loh ya, ngapunten ya. Ini engko ojo di-share video ya. Ini live ta ini. Mas Mahfud ndak live ya. Oh iya. Jadi kesalahan ngapunten orang Muhammadiyah itu kadang menikah gak bewa Muhammadiyah, akhirnya kalah. Pernah itu Pak di Kerembung itu, daerah Kerembung ada, padahal ya pimpinan ya. Itu ketika apa ya, istrinya meninggal itu nggak bisa melarang anak-anak ini nahlili ibu gitu loh. Berarti kan ya mungkin nggak punya power, mestinya kan ya laki-laki itu kan kawam. Nah maksud saya begini, panjenengan itu berwasiat lah, kone bapak mati itu wis gak usah tahlilan-tahlilanan, gak usah pitung dinoan, 10 dinoan, 1000 dinoan, karena anak-anaknya itu pak kalau gak diajarin gak ngerti pak fathul jari tadi itu loh ya, fathul jari ini ya. Kita lihat Al-Baqarah 133 bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam apa berwasiat kepada anak cucunya. Mari kita baca, sudah ketemu. Yeah. 1, 2, 3 Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya am kuntum syuhada'a, tidakkah kalian menjadi saksi? Ini Allah ini membantah pak, membantah kepada orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mengklaim katanya mereka anak cucu Nabi Ya'qub, anak cucu Israel. Tidakkah kalian menjadi saksi? Apa? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika datang kepada Ya'qub Israel kematian. Jadi berarti apa? Saat kondisi sakaratul maut. Idh qala libanihi, ketika berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, nanti setelah aku mati kalian nyembah siapa? Jawabannya apa? Qalu na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu, Allah maksudnya, wa ilaha abaik, dan Tuhan bapak-bapak sampean siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang satu. Terus ngomong apa? Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semua kepada Allah itu muslim, bukan Nasara, bukan Yahudi, mereka muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Tidak percaya sampai ini kalau Quran kok tidak percaya, piye aja muslim kan begitu. Jadi Nabi Ya'qub itu dan para nabi yang lain itu agamanya Islam. Jadi ayat ini membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa mereka anak cucu daripada Nabi Ya'qub, yang Nabi Ya'qub itu nama lainnya adalah Israel. Itu loh Bapak Ibu. Oke. Kemudian wah ini ya, di sini pembahasannya panjang ini. Hadis ini pembahasannya panjang Bapak Ibu. Ada pertanyaan kah? Mboten jangan tergesa-gesa. Mosen kudu mati mboten sampean kok. Nggih, nggih, terus. Seperempat jam. Nggih, jadi kita dekatkan mulut kita di telinganya. La ilaha illallah. Kita lihat dia ikuti apa enggak. Nah, untuk orang kondisi sakaratul maut itu kan sudah lemah-lemahnya kondisi kan. Jadi jangan dikira mas menirukannya itu la ilaha illallah kayak Mas Mahmud sing bisa meger-megernya ten boten. Jadi dengan kita lihat lisannya gerak yang sekiranya masih enggak ada suara keluar itu sudah cukup. Berarti menirukan dia. Oke. Nah, itu dibiarkan seperempat jam lagi baru. Kalau misalkan habis mengucapkan la ilaha illallah terus kopi, kopi, aku pengen kopi. Misalnya gitu, oke. Nah, berarti kan ditalkin lagi, Pak. Dikasih kopi biar diminum baru ditalkin lagi. Soalnya kalau enggak ditalkin nanti akhir perkataannya aku jalan kopi bo olah ngoten nggih, Faham ya? Jelas? Ya, jadi jedahnya itu 1/4 jam ditunggu. Oke. Satu kali aja la ilaha illallah. Kita lihat tuh dia menirukan. Udah, berarti ditunggu 1/4 jam lagi, atau 1/2 jam lagi, nggih, terserah kondisi. Pokoknya kalau sampai 1/2 jam lagi kok tiba-tiba dia wafat, tetap akhir perkataannya la ilaha illallah. Dan ada orang itu, Pak, itu zikir terus tuh ada. Gawa tasbih gitu. Itu ada gitu. Nggih. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan panjenengan semua husnul khotimah. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada nggih. Ini agak panjang, mudah-mudahan waktunya cukup. Jam berapa sekarang? Waktunya pulang, jangan-jangan tereng. Hah? Oh iya, tadi mulai jam berapa? Masih 1/2 jam tau, walah. Tak kira sudah 1 jam ini. Oh nggih, baru 30 menit. Ya, ini Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, ya, bacakan atas orang-orang mati kalian surat Yasin. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wan Nasa'i Nasa'i, wa shahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini dhaif Bapak Ibu. Dhaif. Tetapi ada juga ulama yang mengatakannya hasan. Seperti Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir mengatakan hadis ini hasan. Imam Hakim juga mengatakan hasan. Intinya di antara banyak hadis tentang fadilah Yasin, ya, sing paling ringan kedhaifannya itu hadis ini, Pak. Adapun yang lain-lainnya ada 8 atau 6 itu semuanya palsu. Yang paling ringan tentang fadilah Yasin kedhaifannya itu hadis ini, karena ini aslinya dhaif, tetapi ada beberapa ulama yang menghasankan. Nah, berarti kalau para ulama itu berbeda pendapat pada penghasanan dan pendhaifan, intinya kan ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, berarti kita itu jangan kenceng-kenceng gitu loh. Paham ya? Karena ini masalah khilafiyah. Kalau saya meyakini ini sebagai hadis yang dhaif, ya harus kita amalkan. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan tapi mengatakan itu hasan, ya wis, saya enggak maksa-maksa gitu. Paham ya? Karena ini masalah khilafiyah. Ya contohnya kayak sholat tasbih, ya. Sholat tasbih itu separuh ulama hadis mengatakan dhaif, separuh ulama yang lain mengatakan hasan. Nah, makanya kesimpulan terakhir untuk saya pribadi enggak perlu melakukan sholat tasbih. Tapi kalau ada orang melakukan sholat tasbih, maka jangan dibid'ahkan. Kenapa? Karena ada beberapa ulama yang mengatakan hasan. Intinya hadis ini adalah hadis yang paling ringan kedhaifannya tentang keutamaan surat ya Yasin. Adapun 8 atau 6 hadis yang lain itu palsu semua, Pak, yang bisa diamalkan. Nggih, gitu. Dalam di ru'yah. Maksudnya Yasin buat ngeruqyah. Oh, maksudnya biar hilang setane gitu. Habis ini kita bahas, ya. Habis ini kita bahas. Memang diantara keutamaan surat Yasin, diantara keutamaan surat Yasin itu memudahkan keluarnya roh, ya. Nanti ada. Terus lagi-lagi makna mautakum, orang-orang mati kalian di sini ini, ya, ya, ini ada yang mengartikan yang sakaratul maut, ada yang mengartikan yang sudah mati. Ada yang mengartikan sudah mati. Intinya Bapak Ibu, Hadis ini mempunyai dua makna. Makna pertama, yang dimaksud dengan membacakan surat Yasin atas orang-orang mati kalian, orang mati di sini adalah yang sakaratul maut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan keluarnya roh. Makanya Imam Ahmad sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya pada muqaddimah surat Yasin mengatakan begini, saya bacakan. Kanatil masyayikh, dulu guru-guru kami yaquluna mengatakan, idza quriat Yasin indal mauta, jika surat Yasin itu dibacakan atas orang-orang mati yang sakaratul maut, khuffifa anhum biha, maka mereka diringankan. Maksudnya diringankan itu orang sakaratul maut ketika nyawa ditarik kan sakit, Pak. Nggih. Sakit. Sampai saking sakitnya itu digambarkan Amr bin As seakan-akan tubuh kita itu berada dalam pipa penuh dengan duri, terus kita itu ditarik sedikit demi sedikit. Ya, jadi kita dalam pipa penuh dengan duri ya, terus kita ditarik sedikit demi sedikit saking sakitnya yang namanya dicabutnya nyawa itu. Makanya doanya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kita dalam sakaratul maut. Satu-satunya orang, Pak, yang tidak merasakan sakitnya dicabut ruh itu orang mati syahid. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kamasil qarsah, seperti sengatan semut, enggak terasa langsung mati gitu aja. Itu untuk orang-orang yang mati syahid itu keutamaannya. Ya meskipun demikian, yang mudah-mudahan Allah taala memudahkan kita semua nanti ketika nazak, Bapak Ibu nggih. Gitu. Jadi ini pendapat pertama, makna iqra'u ala mautakum Yasin ini itu dibacakan kepada orang-orang yang sakaratul maut, tujuannya apa? Untuk memudahkan keluarnya roh, juga untuk apa? Meringankan sakitnya. Juga bagi orang-orang yang mungkin kafir, ateis dan lain sebagainya, ketika dibacakan surat Yasin. Surat Yasin itu kan berisi tentang dunia, kehancuran dunia ya, tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang surga, tentang neraka, gitu loh Bapak Ibu. Sehingga orang yang mendengarnya itu dalam kondisi seperti itu akhirnya iling, sadar, sehingga memudahkan dia untuk meninggal dunia dan untuk ditalkin. Itu pendapat pertama seperti itu. Oke. Okay? Pendapat kedua, Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan bacakan surat Yasin atas orang-orang mati kalian, ini maksudnya sudah mati, Pak. Maksudnya sudah mati. Nah, terus ngapain orang mati dibacakan surat Yasin? Maksudnya itu pahala bacaan Yasin ini dihadiahkan kepada si mayit, gitu loh. Nah, berarti kalau begitu bacanya itu ya enggak harus di samping mayitnya. Masih mau cemeneso-meneso ya enggak apa-apa gitu loh. Nah, cuma masalah menghadiahkan pahala, Bapak Ibu, ini kan khilaf di antara ulama, ya. Nah, nanti saya sebutkan dalilnya, ya, dan yang rajih yang mana begitu. Jadi makna kedua, membacakan atas orang mati surat Yasin ini kalau tadi kan masih hidup. Ini adalah setelah mati. Berarti membaca di sini itu menghadiahkan pahala bacaan surat ya Yasin. Nah, sekarang amal soleh Bapak Ibu yang dihadiahkan kepada mayit atau orang hidup itu macam-macam. Loh, memang boleh dan menghadiahkan amal soleh. Nah, sekarang ini HP punya siapa? Ini pakai logika ya, pakai kias, bukan logika, pakai kias. HP punya siapa? Punya saya kan. Nah, kalau diambil Mas Mahfud boleh enggak? Enggak boleh, punya saya. Tapi kalau Mas Mahfud itu loh punya sampean PN gitu. Menjadi punya siapa? Punya Mas Mahfud kan, padahal aslinya punya saya. Nah, ini nanti untuk kita pahami, Pak. Kemudian begini. Sebetulnya dalam hal ini, ya ini kita pakai logika dulu, bukan logika, pakai kias dulu. Salat apa? Kadang-kadang kita itu bisa mendapat pahala dari amal orang lain loh. kayak sholat jenazah, ya kan? Ketika sebagian muslimin sudah sholat jenazah, jenengan ikut berdosa enggak? Berarti kan yang menjadikan jenengan enggak berdosa siapa? Amal mereka kan? Sholat berjamaah, jenengan kalau sholat sendiri berapa pahalanya? Satu. Kalau misalnya ada orang ikut sholat, satu tok orang itu berapa pahalanya? Berarti jenengan dapat dosa itu dari mana? Dari orang kan? Nah, itu nanti. Jadi ini tolong dipahami Pak. Karena pengapunten ini saya pernah menjelaskan di salah satu masjid ya. Masjid Muhammadiyah, gak terima Pak. Akhirnya saya, YKNO ini begitu. Padahal agama itu Bapak Ibu bukan agama NU, bukan agama Muhammadiyah. Agama itu qala Allah, qala Rasul. Gitu loh, qala Allah, qala Rasul. Jadi sampai ngapunten tarjih. Tarjih itu kan kadang-kadang ya banyak. Ya contohnya kayak, sing saya gak setuju ya. Kan ada surat iftitah, ya Pak enggak? Terawih itu, mana dalilnya? Nabi pernah tanya iftitah, enggak pernah. Iftitah dua rakaat ringan itu ketika Nabi habis bangun tidur. Tujuannya apa? Karena setan itu Pak, ketika kita tidur kan mengikat tiga ikatan. Ikatan pertama hilang dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ikatan kedua hilang dengan kita berwudu. Ikatan ketiga hilang dengan kita sholat dua rakaat ringan. Nah itu, nah ini terawih gak mari turun, gak mari lapo-lapo ke dua rakaat ringan. Satu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu dikatakan melakukan sholat dua rakaat ringan karena ketika terawih kan bacaannya kan panjang-panjang kan, sampai bengkak kan kaki beliau kan ketika sholat terawih itu kan. Ya Panda. Halo. Iya. Nah, sementara sampean niki lho, kok kabeh bacaane kulhu wa tini wa zaitun al-kafirun alam nasrah paling dawa wa duha ya kan. Nah, lapo dikatakan dua rakaat ringan kabeh ringan ngono. Sampean katakan dua rakaat ringan niku nek misale bacaane Al-Baqarah, Al-Kahfi, enggak apa-apa ringan ya kan. Wong semuanya itu adalah kulhu bi al-kafirun. Nah, kenapa kok dikatakan dua rakaat ringan wong sama-sama semuanya ringan? Paham maksud saya? Halo. Nah, jadi itu ada di tarjih, Pak. Maka saya katakan kepada Abah Maksum ini ya, tarjih ini ngapuntennya sama dengan madhab, ada benar ada salah itu ijtihad. Itu ijtihad. Jadi yang sesuai dalil monggo diikuti, yang tidak yang monggo tidak diikuti. Kayak di tarjih itu, Pak. Ya kan hatinya jelas para sahabat itu ketika sholat itu bau dengan bau tumit dengan tumit. Iya kan? Umar bin Khattab ketika ditusuk, ya. Terus yang menusuk ini kan namanya Abu Lu'lu Al-Majusi, ya kan? Kenapa dia harus bunuh banyak orang? Saking rapete, gak bisa keluar. Dan jangan dikira orang sholat dulu itu seperti kita, Pak. Dicokot nyamuk, udah langsung aduh gitu. Dulu itu ditusuk gak terasa gitu loh. Sehingga dia karena rapetnya orang fokus kepada Allah Ta'ala, agar rapete, dia gak bisa keluar. Kan akhirnya bunuh orang biar bisa keluar kan. Sehingga waktu itu yang dibunuh bukan Umar, kok yang ditutup banyak, Pak. Gitu loh. Jadi saking rapetnya sholat. Jadi hadis Anas itu jelas. Sampai aku melihat gitu loh. Jadi setiap orang dari kita itu dia menempelkan baunya dengan bau temannya dan tumitnya dengan tumit temannya. Itu diterjemah enggak katanya ya, memang enggak wajib ya, tapi itu ada hadisnya loh gitu. Terus pernah dengar enggak katanya Al-Kahfi itu enggak dibaca pada hari Jumat? Itu ada Pak. Sholat syuruk juga itu ada diterjemah katanya enggak. Terus sholat apa sholat puasa 6 bulan Syawal itu 6 hari itu juga katanya makruh. Makruh ya apa, hadis sahih jelas kok. Nah, ini beberapa hal yang diputuskan di tarjih. Maksud saya begini, jadi ya jangan mutlak fanatik kepada tarjih itu. Kenapa? Karena ini kita ini berdasarkan dalil. Ya paling tidak kalau ini disebut sebagai masalah khilafiyah ya monggo, tapi jangan kemudian disalahkan, Pak. Nah, ini termasuk ini kan karena kita membaca ama habis ini tentang masalah menghadiahkan pahala. Soalnya di Muhammadiyah tidak ada menghadiahkan pahala. Tetanggai koncone maksudnya. Ya jadi ya kalau di anu kan mesti kan dikit-dikit menghadirkan pahala, dikit-dikit gitu loh. Jadi saya ini akan menjelaskan, tolong dipahami bagaimana secara dalil. Nah, jadi tentang menghadiahkan pahala ya, baik kepada mayit maupun orang hidup. Tapi syaratnya kalau mayit harus muslim, Pak. Orang hidup juga harus muslim, ahli tauhid. Karena kalau kafir ya percuma, didoakan tidak boleh. Pertama yang boleh dihadiahkan itu doa sama istighfar. Doa sama istighfar. Dalilnya jelas dalam surat Al-Hasyr, doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka apa ghafurur rahim. Jadi ini orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya para sahabat ya, yang datang setelah para sahabat yang meninggal itu mendoakan. Doa mereka adalah Rabbana ighfir lana wahai Rabb kami, ampunilah kami ya, ampunilah kami wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Berarti mendoakan ya sampai hadiah. Justru orang mati itu sangat butuh kepada doa orang hidup, Pak. Kenapa? Karena orang mati enggak bisa doa sendiri, sudah terputus amalnya, kan begitu. Ya, sudah terputus amalnya. Nah, tetapi ketika sudah terputus dia enggak bisa bekerja, enggak bisa beramal maksudnya, tapi dia bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil manfaat. Ya contohnya kayak orang mati punya hutang, Pak. 5 juta. Ya. Terus datang Mas Mahfud gak sana gak kadang. Ya wis tak lunasane hutangi 5 juta. Lunas ndak? Lunas. Padahal gak apa-apa nih kan. Dia juga gak punya amal, berhenti gak kerja gitu. Tapi datang tak lunasi, lunasi ya kan. Nah, sama seperti itu, Pak. Nah, ini secara kias, nanti secara dalil ya apa. Kemudian yang juga bisa dihadiahkan pahalanya adalah sedekah. Misalkan Om Arif ini bersedekah untuk siapa yang sudah meninggal sampai selama dia masih muslim. Dalilnya apa? Dari Aisyah, ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Sa'd bin Ubadah qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha, ibuku tiba-tiba meninggal ya, walam tusi, dan belum berwasiat gitu kan, falaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah beliau mendapatkan pahala kalau aku bersedekah untuk beliau. Ya, masih bersedekah atas nama beliau atau bersedekah tapi pahalanya untuk beliau. Kata Nabi apa? Na'am, iya. Berarti sedekah itu sampai enggak? Sampai, dalilnya jelas. Yang ketiga, Bapak Ibu, haji umroh. Ya, haji umroh. Ini hadisnya juga sahih dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari Juhaina berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi nadharat anta hujjah. Ya, ibuku bernadar untuk haji. Bernadar untuk apa? Untuk haji. Walam tahujjah hatta matat. Tapi belum juga berhaji sampai beliau meninggal. Afa ahujju anha? Apakah saya harus berhaji untuk beliau? Nadar loh, Pak. Nadar kan wajib, ya. Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am hujji anha, iya, berhajilah untuk ibumu. Ara'aiti, bagaimana menurutmu? Laukana ala ummi kidainun, kalau ibumu punya hutang. Akunti qadiyatahu, apakah kamu wajib melunasinya? Dia mantuk begini, iya. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqdullah. Kalau begitu hutang Allah ini lunas sono. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dilunasi. Maksudnya, kalau hutang kepada makhluk itu kan wajib dilunasi, berarti hutang kepada Allah lebih patut lagi untuk dilunasi. Ya, Bapak Ibu begitu, ya. Jadi ini ada yang berupa harta, ada yang berupa badan, Pak. Ya, kalau harta kan jelas. Kalau haji itu kan ya perlu badan, perlu harta bagi orang yang jauh. Tapi kalau orang yang dekat, Pak, dia penduduk Makkah. Haji enggak pakai bondo, mek awak tok, ya kan? Gitu loh. Karena nanti di antara ulama ada yang mengatakan, "Oh, nek ibadah sing berupa harta boleh digantikan untuk diberikan untuk orang lain. Tapi yang berupa badan enggak boleh." Nah, ini maksudnya begini, pembedaan ini ibadah badaniyah, ini ibadah maliyah, dari mana kok pembedaan itu? Wong orang haji itu kan enggak harus pakai harta. Cukup dengan fisik aja yang kuat, badan tok. Penduduk Mekah misalnya kan enggak perlu jauh-jauh. Sekarang penduduk Mekah pengen umroh, ya kan? Tinggal di Mekah kan tinggal namanya tan'im. Tan'im itu tanah halal terdekat, baru ihram di situ, langsung umroh, ya kan? Enggak pakai duit belas itu. Ya. Naik sepeda lo bisa ngontel nang tan'im, ya kan? Cuma saya kan jarang orang ngontel gitu. Intinya enggak pakai uang. Beda kalau dari Indonesia kan pakai uang, Pak. Uang iya, fisik juga iya. Makanya saya berpesan kepada antum semua, mumpung saya kuat nang umroh rib nabungkan saiki. Ojo ngapunten umur wis sepuh. Umroh capek loh. Sekarang itu umroh itu rame, apalagi haji wis ya. Jadi butuh fisik yang kuat zaman sekarang itu. Tutup konolak ditandu wae. Yeah, jadi mumpung fisik masih kuat, bismillah nak nyelengi ket saiki, semoga Allah memudahkan. Puasa. Boleh enggak orang berpuasa untuk orang lain? Halo. Boleh enggak? Boleh enggak? Misalnya Mas Mahfud berpuasa untuk sampean, boleh enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena dalilnya enggak boleh loh. Ini loh dalilnya jelas. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam." Barang siapa mati dan dia memiliki kewajiban puasa. Ya misalkan orang haid, Pak. Orang haid itu kan ketika Ramadan kan enggak berpuasa kan. Nah, 7 hari misalkan, berarti kan wajib nyaur kan? Setelah Ramadan habis, meninggal belum nyaur, gitu loh. Nah, Nabi mengatakan, "Man mata wa alaihi siyam," barang siapa meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa, "soma anhu waliyuhu," maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Apa? Kembar vidya loh, maksudnya berpuasa kok cek malas sih. Hadisnya itu loh, Nabi mengatakan kembar vidya apa enggak? Ini Nabi mengatakan, "Man mata wa alaihi siyam," barang siapa mati dan dia mempunyai kewajiban puasa, "soma anhu waliyuhu," maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Berarti ini Nabi memerintahkan berpuasa atau enggak fidyah? Halo, hah? Nabi berpuasa nyuruh dia, Pak, nyuruh ahli warisnya berpuasa atau enggak fidyah? Berpuasa. Jadi kalau apa yang memang kalau Imam Abu Hanifah itu berpendapat boleh membayar fidyah untuknya. Gitu loh. Jadi fidyah per hari itu 1,5 sok. Sekilo setengah dalam. Iya, berpuasa untuk si mayit ini berpuasa. Misalkan, misalnya si aku si mati wis, Arif anakku, maksud Arif si mati ya sakno. Iya, berarti kan, misalnya saya punya hutang ya karena sakit atau safar sehingga enggak puasa kan, berbuka. Nah, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka arif ini berpuasa untuk saya kan begitu. Itu makna man mata, barang siapa mati, wa alaihi siyamun, dan atasnya puasa, ya wajib ya, punya kewajiban puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Ini tentang puasa, jadi berpuasa untuk orang lain. Ada pertanyaan? Nggih. Terus sholat untuk orang lain. Gak maksudnya menyolati sholatnya sampai tinggalkan. Duh, kalau begitu tidak boleh. Sholat tidak boleh kan? Gak, karena gak ada dalilnya. Ini kan ada dalilnya masalahnya. Puasa saja. Nah, kalau tadi panjenengan mengkiaskan sholat, mengkiaskan Islam, misalnya, kewang mati kafir, wis aku tak Islam buat dia yang nggak bisa. Paham gak? Jadi kias itu bisa dikiaskan, cuma tetap kias itu nggak semuanya dikiaskan gitu loh. Karena kadang-kadang ada perkara yang tidak bisa dikiaskan. Jelas, Bang Gi? Kurban untuk si mayit itu kan termasuk sodako, boleh? Iya, boleh. Sebentar. Jadi kalau kemudian panjenengan misalnya dimutlakkan, kalau ada orang boleh berpuasa untuk orang lain, berarti lah saya gak usah sholat, orang lain yang makili. Nah, itu ini kias yang salah. Sama seperti orang yang menyamakan riba dengan jual beli. Ya kan? Sama enggak riba dengan jual beli? Ya, sama tapi beda gitu loh. Ya ngapunten, orang zina ambil orang menikah. Lah sama-sama sih. Sama-sama tiba masuk dalam sumur, sama-sama punya anak ya kan? Tapi mana yang boleh, mana yang enggak boleh? Nah, seperti itu. Jadi enggak semuanya enggak semuanya bisa dikiaskan. Karena ada sendiri-sendiri. Tadi yang mau bertanya, nopo sampai ya? Ibu itu masih, ya. Posisinya nggak bisa berpuasa. Apakah bisa diwakilkan? Iya. Jadi kembali kepada masalah orang tua yang nggak bisa berpuasa, ya. Jadi orang tua yang nggak bisa berpuasa karena sudah sangat lemahnya, atau yang sakit, ya sakit kronis, ya sakit kronis, pokoknya nggak mungkin bisa puasa lah. Terus datang Ramadan, nah itu berarti itu setiap harinya kita bayar fidyah, gitu loh. Setiap harinya sampean sebagai anak bayarkan fidyahnya berapa? Ada yang mengatakan satu mut 600 gram, ada yang mengatakan setengah sok itu 1,5 kilo. Ini pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan satu mut, ada yang mengatakan setengah sok, gitu loh. Nah, kalau misalkan ketika Ramadan ini belum jenengan bayarkan fidyahnya terus meninggal, nah itu boleh bayarkan fidyahnya, boleh berpuasa untuknya, gitu. Jelas ya? Ya. Nah, kembali kepada hadis man mata wa alaihi siyam soma'an waliyuh. Barang siapa meninggal, ya, dan dia mempunyai kewajiban puasa, maka wali ahli warisnya berpuasa untuknya. Jelas ya? Nah, panjenengan tahu puasa enggak? Tahu puasa enggak? Puasa itu kan kita kan tidak melakukan apa-apa kan, cuma meninggalkan makan minum jima ya kan. Bagi sudah menikah ya mandak, disertai niat mulai subuh sampai maghrib lagi tuh si puasa itu. Okay. Jadi misalkan begini, sahur ya, sholat subuh tidur, zuhur bangun sholat, ya tidur lagi sampai asar bangun sholat, tidur lagi sampai maghrib Buka puasa, sholat. Puasanya sah enggak? Sah, ya kan? Nah, ini kalau tadi ini dalilnya jelas. Karena para ulama itu berbeda pendapat. Ini secara umum. Jadi, kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i, amal yang boleh dihadiahkan pahalanya cuma sedekah, haji, umroh. Yang lainnya tidak. Ya, karena yang ada dalilnya itu adalah mana apa? Sedekah sama haji umroh. Itu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah itu meskipun selain sedekah, selain haji umroh juga boleh. Gitu loh. Kenapa kok diskusi sendiri, ada yang ditanyakan? Istilahnya yang dibolehkan untuk itu haji dan umroh itu enggak. Ya, jadi gini ya Pak. Kalau mazhab apa tadi? Syafi'i sama mazhabnya Imam Malik, itu yang boleh itu cuma sedekah sama haji. Maksudnya bersedekah terus pahalanya untuk orang lain, berhaji untuk orang lain. Itu Imam Syafi'i sama Imam Malik itu yang boleh cuma sedekah sama haji. Kalau istighfar semua sepakat, doa semua sepakat boleh ya. Nah, kalau Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah itu meskipun bacaan Quran, meskipun zikir itu kalau dihadiahkan boleh. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, andaikan aku membaca 10 ayat terus tak niatkan, ya Allah yang 5 buat saya, yang 5 buat almarhum Arif misalnya. Itu sampai gitu loh, selama Arif muslim. Lah apa dalilnya? Dalilnya adalah kias. Kias kepada puasa. Karena belum mengatakan puasa itu kan enggak ngapa-ngapain kan. Puasa itu cuma meninggalkan ya kan. Meninggalkan makan, minum, jima mulai subuh sampai maghrib. Kalau meninggalkan saja sama Allah Ta'ala diterima buat orang lain, ini alasan Imam Ahmad ya, buat orang lain. Maka tentu kalau kita melakukan amalan gitu, kita melakukan amalan kayak zikir ya, kayak baca Quran, berarti lebih patut bagi Allah Ta'ala untuk menerima. Tapi ini ijtihadnya Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Syafi'i sama Imam Malik yang sampai cuma apa? Cuma sedekah sama haji. Nah ini masing-masing punya dalil seperti itu Bapak Ibu gitu. Nah kemudian dalil lainnya ya, yang tadi saya contohkan tadi, ada orang mati punya hutang, ya kan? Orang mati punya hutang. Mestinya kalau misalkan orang itu harus dari amal dia sendiri, kalau datang Mas Mahfud melunasi kan, mestinya kan nggak boleh lunas kan? Tapi faktanya lunas. Terus kalau dikatakan orang lain nggak boleh beramal buat saya, buktinya sampean ada orang fardu kifayah sholat, jenengan kan akhirnya kan malah gugur dosanya kan? Ya manda. Terus sholat berjamaah, andaikan sampean gak ono barengane oleh pahala biro, cuma satu kan? Berarti orang lain beramal buat sampean dah. Ah, gitu Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih? Ya. Cuma kadang-kadang orang zaman sekarang itu salah dalam pelaksanaannya. Tidak salah apa dalam pelaksanaannya. Padahal ibadah itu kalau umum terus panjenengan khususkan, padahal enggak ada dalil khusus, maka itu menjadi bid'ah. Contohnya Yasin. Lah kok saya kok kabeh Yasin gitu kan. Al-Baqarah kok sih gitu. Nah, ketika dikhusus-khususkan Yasin padahal dalilnya kan enggak ada yang sahih, nah maka lari kepada bid'ah. Ya Yasin boleh, tapi cok Yasin tok yo Al-Kahfi kadang-kadang, yo Al-Baqarah kadang-kadang gitu loh. Cara tok suwi titik gitu kan 2 juz setengah gitu. Atau mungkin juz amma atau apa di situ Pak. Zikir saja, zikir ya. Zikir itu kita diperintahkan enggak zikir itu? Diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir, terus datang namanya Arif. wes aku tak zikir, oh ikhlas buat Allah Ta'ala. Tiap malam Jumat misalnya jam 1 malam baca ayat kursi 153 ribu kali. Nah, sekarang pengkhususan, kenapa kok malam Jumat? Kenapa kok jam 1 malam? Kenapa kok 153 ribu kali? Ketika perintahnya umum, kemudian arif ini mengkhusus-khususkan, sementara enggak ada dalilnya, maka itu juga masuk kepada bid'ah. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalilnya umum, ya enggak ada yang khusus, jenengan khususkan itu lari ke bid'ah. Tapi kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, maka yang umum ini dilarikan kepada yang khusus. Bisa dipahami gak? Ya contohnya kayak terawih, dulu sudah saya jelaskan. Kan Aisyah itu ada hadis 443 kan, terawihnya Nabi kan. Tapi kemudian ada yang mengkhususkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa salatul lail?" Seperti apa salat malam itu? Nabi menjawab, "Salatul laili apa? Mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang sholat terawih 4 rakaat 1 salam itu enggak benar itu. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Yang dilakukan Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau witir 3 1 salam pernah, 5 1 salam pernah, 7 1 salam juga pernah. Dan dulu sudah kita bahas semua hadisnya di kitab ini ya, pada apa bab sholat. Jelas Bapak Ibu? Nggih. Monggo. Doa istighfar. Mendoakan siapa dulu? Ya, doa ini untuk orang tua saya. Sudah meninggal. Ya enggak boleh. Wong hatinya jelas, kumpul-kumpul setelah matinya si mayit itu adalah niat. Pada waktu meninggal. Iya. Jadi secara umum kalau memang jenengan melakukan sedekah. Kemudian ini maksudnya sedekah ini ngasih makan-makan pahalanya untuk orang tua misalnya, sambil jenengan berdoa yang lain mengamini, itu enggak menjadi masalah. Karena di tabi'in pernah dengar istilah tahnik enggak? Loh, padahal tahnik ini ada sunahnya. Tahnik itu bayi lahir. Jadi dulu para sahabat itu bayi pencetet ya, belum minum ASI tapi sudah dibersihkan, langsung dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Ditahnik itu Nabi itu makan kurma. Kurma dikunyah sampai lembut, terus kemudian dimasukkan ke mulut bayi, diusapkan di langit-langit mulutnya bayi. Ya, ya di gusinya ya. Nah, itu namanya tahnik sambil didoakan. Sambil didoakan, yang mendoakan itu yang lebih utama adalah orang yang lebih soleh, yang benar. Karena Nabi kan. Nah, ketika Nabi enggak ada ya siapapun yang dianggap kiai di daerah situ. Kalau misalnya enggak ada maka bapaknya, enggak ada bapaknya ibunya gitu loh. Nah, ada seorang tabiin itu, ini kan demi keberkahan si anak kan. Nah, ketika tahnik ini dia ngundang banyak orang atau mungkin barang bi akikah mungkin ya. Nah, sekarang akikah itu kan 7 hari kelahiran kan Bapak Ibu kan. Itu salahnya orang itu. Sekarang itu ndak SD bareng sunat ya. Kadang abi haji tasakuran bareng akikah biyen ya kan. Itu malah enggak benar itu. Wong akikah itu 7 hari dari kelahiran si bayi. Nah, kayak sampai pas SD bareng sunat itu. Ya. Gitu loh. Atau kadang-kadang tasakuran haji mau berangkat sekarang akikah pisan. Nanti aku penggawe-gawe dewe seperti itu, ngapunten. Ya, jadi kalau pas tahnik tadi biakiko, ya. Kemudian jenengan kan ngasih makan orang, jenengan berdoa suruh mereka mengamini, tidak menjadi masalah insyaallah. Itu. Jadi kalau memang sekedar mendoakan, ya, enggak ada ritual-ritual lain, maka doa atau doa tok aku berdoa gitu kan, atau mungkin wis timbangane doa tok ceramah sebentar dikit gitu kan, cek ada orang dapat ilmu juga terus doa makan boleh, tidak menjadi masalah insyaallah. Gitu. Yang menjadi masalah kan tadi harus dikhususkan 7 hari, 4 hari, terus dikirikan untuk dikir itu, ya kan? Gitu loh. Nah, itu sing asalnya boleh menjadi tidak boleh karena mengkhususkan tadi itu. Jelas Mas Mahmud nggih? Nggih. Kayak gini ini aja dilebokno. Nggih. Untuk apa? Iya. Kuburan. Ya bid ada. Azan di kuburan. Azan itu kan untuk orang sholat, ya kan? Azan itu untuk orang sholat, ya. Memang ada hadisnya tapi palsu. Mengazani di kuburan, qomat di kuburan, itu tuh hadisnya palsu. Sama mentalkin di kuburan. Hei, Mas Arif, nek ditekani malaikat loro gak usah wedi. Nek ditekani manrob buka jawaban rebu Allah. Ditalkin. Wah, Arif kalau dipendemi loh gak keringin. Aku kan di rumah ada tambah gak kerungu blas gitu. Itu juga tidak ada tuntunannya. Kalau dilakukan itu namanya bid'ah. Gitu loh. Cuma gih zaman sekarang jangan mudah-mudahan membid'ahkan gitu. Ya karena orang itu Pak ngapunten loh, sing gendeng dirono gendengnya ngamuk kok iya kan? Oh mana sing waras? Akhirnya bes kafir dewe gak dikatek kayak kan gitu kan. Nah makanya ya semuanya itu butuh ilmu dan semuanya itu perlu pelan-pelan, jangan digasak. Makanya kalau jenengan berdakwah di masyarakat hindari lafaz syirik, hindari lafaz bid'ah. Terus bilang ndak sunnah, gono dalile. Ini gak oleh ta. Gitu loh ya syirik misalnya mau sokon jaluk kok nang kuburan jaluk karena Allah ta gitu loh. Lo itu lo Habib ngajarin ini Habib gendeng gimana? Dalam mertua, gitu. Meninggal pas puasa, pas sakit. Diberikan fidyah, ya ndak apa-apa, sudah sah insya Allah. Karena orang sakit tadi kan seperti ditanyakan Mas Mahfud, ya. Orang sakit itu, ya, kalau sudah sepuh sakit itu malah wajib ndak puasa, wong nggak bisa. Ya dibayarkan fidyah perharinya setengah sok itu 1,5 kilo. Ada yang mengatakan 1 mud, ya gitu. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk beras. Kalau dalam bentuk uang bagaimana? Ya kalau mayoritas mengatakan tidak boleh, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Alasannya apa? Kenapa kok para ulama mengatakan tidak boleh? Karena pada zaman Nabi itu uang itu ada, tapi kenapa kok beliau menyuruh bahan makanan kan begitu? Oke, insya Allah sudah benar itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, Rip. Sing banter tadi, Pak. Kembali masalah sholat. Iya. Iya. Lo udah mengangkat kepala pas rukuk untuk apa? Dan Nah, memang kalau enggak diangkat enggak bisa melihat sujud gitu ta. Oh, ya kepalanya enggak usah. Iya ya. Jadi ada pertanyaan, kita kan ketika sholat itu disuruh melihat ke tempat sujud. Nah, ketika ruko itu agar bisa melihat tempat sujud, apakah kepalanya ikut dangak? Enggak, ya ke anu matanya aja. Karena ketika ruko itu ngapunten ya, banyak orang juga ruko itu salah, Pak. Jadi ruko itu kepala sama punggung itu harus lurus. Ya, jadi gini. Ya. Jadi punggungnya lurus, kepala juga bukan begini. Ini Pak, delok opo? Kalau begini kan sudah perlu, enggak pakai diangkat. Ya, jadi gini lurus. Nah, ini siku-siku lurus, jari jemari terbuka, membuka lutut. Gini ruko itu. Gini salah. Gini salah, gini juga salah, apalagi begini. Jadi harus lurus. Coba sampean rukuk ya apa? Rukuk ori. Be belajar gimana? Enggak, kamu bu YouTube kok. Oke. Nanti insya Allah kita akan mengulang lagi Iqra'u ala mautakum Yasin, karena ini penting, banyak yang enggak paham. Jadi pangapunten, kadang-kadang kita itu kayak kunut ya. Itu kan, wah aku mau kunut kan olaan enggak. Jadi ya enggak, agama itu sekali lagi bukan agama NU, bukan agama Muhammadiyah, tapi qala Allah, qala Rasul. Seperti terawih juga Bapak Ibu. Maka dia kan jenengan itu kapan-kapan pas Ramadan nang Masjidil Haram, nang Masjid Nabawi kita tahu. Jadi sebetulnya di sana itu terawihnya 21 rakaat gitu. Cuma kalau mulai jam 7 ya selesainya jam 9:30. Bukan selikur tapi cepat mari ngalah-ngalih sing 11 lah gitu sih ya. Ya jadi di sana itu satu juz selesai. Makanya kita itu biar tahu gitu loh. Jadi untuk membuka cakrawala banyak membaca, banyak melihat, biar enggak seakan-akan jumut di situ gitu loh Bapak Ibu nggih. Insyaallah demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Taala dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.